السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu telah sampai kepada kaidah yang kedua, di mana kaidah kedua ini padanya al-muallif rahimahullah taala menjelaskan mengenai alasan dan dalih yang diutarakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mengapa mereka beribadah kepada yang selain Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb semesta alam yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Maka di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya dalil mereka atau dalih mereka adalah ada dua, yaitu yang pertama mereka menginginkan dengan peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka yang mereka hendaki adalah supaya orang-orang yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri mereka, mendekatkan orang-orang yang beribadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai wasilah perantara supaya ketika mereka beribadah kepada para wali-wali tersebut atau orang-orang soleh tadi, supaya orang-orang soleh tadi mau mendekatkan atau menjadikan diri mereka para penyembah orang-orang soleh tadi, menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah mereka menghendaki syafaat. Mereka menghendaki bahwasanya orang-orang soleh tadi menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa bahwasanya diri mereka tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah. Yang lebih pantas adalah orang-orang soleh. Yang lebih pantas adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta kepada para orang-orang saleh tadi supaya orang-orang saleh tadi, walaupun mereka telah mati, mereka menganggap bahwasanya orang-orang saleh tadi bisa menghantarkan, menyampaikan maksud para penyembah orang-orang saleh tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pada zaman terdahulu ketika mereka beribadah kepada yang selain Allah, justru yang mereka inginkan adalah kedekatan dengan Allah dan menginginkan bahwasanya kebutuhan mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun melalui perantara orang-orang saleh tadi. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau menyebutkan mengenai syarat-syarat dari syafaat. Qala fa haula isami'u bis syafaati wa la 'arafu ma'naha. Maka mereka ini orang-orang musyrik, mereka mendengar tentang syafaat dan tidak mengerti tentang maknanya. Qala wa rahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah. Maka mereka pergi meminta syafaat tadi dari mereka, dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang dianggap wali, biduni idznillah, tanpa izin dari Allah Azza wa Jal. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan yang seperti ini. Bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan seharusnya diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu secara keseluruhan. Ya, karena milik Allah maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti pada hari kiamat yang akan memberikannya adalah nabi atau para syuhada atau malaikat atau orang-orang soleh, ini yang akan memberikannya pada hari kiamat, namun syafaat tersebut milik Allah, diminta kepada Allah, bukan diminta kepada nabi, bukan diminta kepada wali, bukan diminta kepada para syuhada, namun diminta kepada Allah, diminta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila ada yang meminta syafaat, berdoa, meminta syafaat kepada yang selain Allah. Ini termasuk dari kesyirikan. Minta syafaat kepada nabi misalnya, ya, walaupun nanti nabi yang akan memberikan pada hari kiamat, tapi bukan milik nabi syafaat tersebut. Nabi memberikan syafaat tadi setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta syafa'an nabi, minta kepada Allah. Seperti dengan mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, jadikan nabimu sebagai pemberi syafa'at bagiku. Atau jadikan para syuhada sebagai pemberi syafa'at bagiku. Maka diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalal Fauzan, bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Faham mereka, dikarenakan mereka tidak mengetahui tentang syafaat, tidak mengetahui tentang syarat syafaat, tidak mengetahui tentang maknanya, mereka meminta syafaat tersebut supaya dilimpahkan kepada seorang yang musyrik. Ya Allah, atau kemudian wahai nabi, berikan syafaat pada fulan. Padahal fulan adalah seorang yang musyrik, musyrikun billah, berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi beribadah pula yang kepada selain Allah. Yang seorang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat baginya syafaat orang yang memberi syafaat. Syafaat para pemberi syafaat itu tidak akan bermanfaat. Karena syarat yang kedua, bahwasanya orang yang di atau syarat yang kedua dari syafaat, bahwasanya orang yang diberikan syafaat haruslah termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertauhid. Adapun ketika diberikan syafaat adalah bukan orang yang bertauhid, syafaat tersebutlah syafaat yang manfiyah. Nanti kita akan sebutkan ada dua jenis syafaat. Ya. Kalau kita lihat dari nas-nas syariat ini, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Termasuk yang dinafikan adalah syafaat yang diminta untuk orang yang berbuat kesyirikan. Walaupun katakanlah memintanya kepada Allah, ya Allah, berikan syafaat kepada fulan. Yang jelas-jelas fulan adalah seorang musyrik. Maka inilah syafaat yang kemudian dinafikan. Dan mereka ini ketika tidak mengetahui tentang syafaat, mereka meminta syafaat tadi kepada yang selain Allah, dan juga meminta syafaat tadi untuk dilimpahkan kepada orang musyrik, kepada orang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa haula yajhaluna ma'na syafa'ata ma'na syafa'atil haqqah was syafa'ati al batilah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang makna syafaat yang benar dan syafaat yang batil. Sehingga ketika mereka meminta syafaat, terjatuh kepada kesalahan-kesalahan tadi. Karena tidak mengerti dari hakikat dari syafaat tadi, mana yang kemudian diakui secara syariat, mana yang kemudian tidak diakui dalam syariat. Baik. Mari kita melanjutkan apa yang dituliskan oleh al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Qala wa dalilu asy-syafa'ati. Dan dalil tentang syafaat, yaitu dalil bahwasannya di antara alasan dan dalil orang-orang musyrik ketika beribadah kepada yang selain Allah, mereka itu meminta syafaat. Ini dimaksud dalilul syafaat. Karena sebelumnya disebutkan wa dalilul qurbah, dan dalil tentang al-qurbah, yaitu tentang alasan yang pertama, bahwasanya mereka menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalilnya. Maksudnya mereka ketika beribadah tujuan mereka adalah menginginkan qurbah. Dan yang kedua, wa dalilul syafaat, dan dalil tentang syafaat yaitu bahwasanya mereka ketika beribadah kepada yang selain Allah, tujuannya adalah meminta syafaat kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang diibadai selain Allah, atau kemudian sesuatu yang diibadai selain Allah, meminta syafaat kepada mereka untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kebutuhan mereka. Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang syafaat adalah firman Allah taala. Jadi di perhatikan lagi, dalil tentang syafaat bukan dalil tentang disyaratkan syafaat, bukan. Tapi dalil bahwasanya alasan mereka, orang-orang musyrik adalah ingin meminta syafaat kepada orang-orang atau kemudian sesuatu yang diibadai selain Allah. Ini yang mereka jadikan dalil. Dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengibadahi yang selain Allah sesuatu yang tidak bermadarat bagi mereka dan tidak bermanfaat, tidak membawakan manfaat bagi mereka, yaitu sesembahan mereka. Mereka tahu bahwasanya sesembahan mereka tadi tidak bisa memadarati mereka, tidak bisa menimpakan musibah, dan tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa memberikan anak. Tahu bahwasanya sembahan mereka tidak memiliki rububiyah. Tapi apa alasannya? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata bahwasanya mereka inilah, yaitu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka inilah yang menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ini dalilnya. Mereka tidak memberikan madharat, tidak memberikan manfaat, tapi bisa kemudian menyampaikan hajat kebutuhan kami kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kami atau menolak madharat dari kami. yaitu dengan kita beribadah kepada yang selain Allah, ini yaitu perkataan mereka. Dan kita beribadah kepada yang selain Allah, mereka akan menyampaikan hajat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah nanti yang kemudian menolak mudarat dan kemudian memberikan manfaat. Adapun ini yang diibadahi selain Allah cuma sekedar pemberi syafaat saja, yang menyampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif, wa syafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu ada dua jenis, yaitu apabila dilihat dari dalil-dalil yang ada, syafaat itu dua jenis, syafa'atul manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, tidak diakui dalam syariat, wa syafa'atul musbattah, dan syafaat yang ditetapkan, diakui bahwasanya syafaat tersebut ada. Itu ini melalui istiqra' wa tatabbu', ketika dilihat, dikumpulkan dalil-dalil yang ada, loh, dalil yang ini menetapkan syafaat, yang ini meniadakan syafaat, bagaimana ini? Ternyata syafaat ada dua jenis. Ada syafaat yang dinafikan itu seperti ini, kriterianya. Syafaat yang ditetapkan lain lagi kriterianya. Maka akan dijelaskan oleh al-mu'alif di sini, فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا كَانَ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Dimintanya kepada selain Allah. فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syafaat pada hari kiamat. Ini adalah milik Allah sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Tidak boleh diminta kepada yang selain Allah, karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berhak untuk mengizinkan siapa yang akan memberi syafaat. Kemudian orang tadi ketika memberikan syafaat kepada fulan, apakah fulan berhak memberikan syafaat? Ini hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang memberi syafaat dan menentukan siapa yang pantas untuk diberikan syafaat. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dimampui oleh Allah. Maka ketika diminta kepada yang selain Allah, maka ini syafa'atul manfiyah, syafa'at yang ditiadakan, tidak diakui dalam syariat. Yang misalnya meminta syafa'at bagi diri kita tapi kepada Nabi, ini yang berhak atau yang bisa memberikan syafa'at ini, yang menentukan bahwasanya syafa'at Nabi diberikan kepada kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila memintanya kepada Nabi, ini termasuk syafaat manfiyah. Dan memintanya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahwa itu adalah syafaat manfiyah, karena kemudian yang berhak dan bisa menentukan bahwasanya syafaat akan diterima fulan dari fulan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa dalilu qauluhu taala, dan dalil tentang syafaat yang dinafikan ini adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la kullatun wa la syafa'ah wal kafirunahum al-zalimun. Surat Al-Baqarah ayat ke-254. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami berikan kepada kalian berupa rezeki sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada khullah, yaitu kecintaan dan kedekatan antara seorang dan orang yang lainnya, tidak ada yang akan bisa menolong. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat hari yang tidak ada syafaat, ini maksud hari kiamat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghasung orang-orang yang beriman untuk berinfak sebagai persiapan untuk menghadapi hari yang tidak ada jual beli padanya. Jadi bertakwa kepada Allah, takut kepada hari kiamat dengan cara berinfak dari apa yang direzekikan kepada kalian. sebelum hari yang nanti tidak bisa berinfak, tidak bisa menambah amalan padanya. Tidak ada jual beli, tidak ada kedekatan dengan orang lain, tidak ada yang bisa menolong, walaupun pada saat di dunia ini ya, kita memiliki teman dekat, kita memiliki seorang yang dikatakan khalil, kekasih, yaitu orang yang sangat dekat kecintaannya dengan diri kita, tidak bisa menolong. Dan tidak ada syafaat. Syafaat yang mana ini? Syafaat yang manfiyah. Yang tadi disebutkan, diminta kepada yang selain Allah. Ataupun secara luas, bahwasanya syafaat yang manfiyah ini apa? Syafaat yang tidak terpenuhi syarat syafaat padanya. Syafaat yang tidak terpenuhi syarat syafaat padanya. Ya, syarat syafaat kita sebutkan tadi ada dua. Yang pertama izin dari Allah. Yang kedua adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberikan syafaat. Yaitu bahwasanya orang yang diberikan syafaat adalah termasuk orang yang bertauhid. Maka tidak ada syafaat apabila Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan. Ini syafaat manfiyah. Tidak ada orang yang datang langsung yaitu berkata kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah fulan. Tidak ada sebelum izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan tentang bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat. Kemudian tidak ada pula syafaat bagi orang-orang musyrik. Ini syafaat yang manfiyah. Tidak ada syafaat bagi orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Ini karena termasuk apa? Termasuk orang musyrik. Tidak memenuhi syarat yang kedua. Atau kemudian tidak ada syafaat bagi orang-orang yang kemudian beribadah kepada selain Allah dari berupa apa? Menyembelih, atau bersujud, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang seperti ini, walaupun mereka mengharap-harapkannya. Meminta kepada wali-wali mereka, ataupun katakanlah mereka meminta kepada Allah syafaat, tapi kemudian mereka termasuk orang musyrik, tidak memenuhi syarat yang kedua. Baik mereka memang beribadah dari sisi yang lain, menyembelih, atau kemudian bernazar, atau yang lainnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tapi meminta syafaat kepada Allah, ini dinafikan, karena mereka orang musyrik. Ataupun kemudian mereka beribadah hanya kepada Allah, tapi meminta syafaat kepada yang selain Allah. Ini juga termasuk salah satu jenis kesyirikan, maka tidak ada syafaat bagi mereka walaupun mereka mengharapkannya. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ridha dengan agama-agama kekufuran yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menzalimi diri mereka sendiri karena mereka pada hari kiamat akan dihadapkan kepada murka Allah. Ketika mereka kufur kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, asy-syafa'atu laha syurut wa laha quyud. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan. Laisa mutlak, laisat mutlaqah. Syafaat itu tidak mutlak. Tidak kemudian seenaknya seorang bisa datang memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki, mau orang musyrik, mau orang kafir, yang penting orang dekatnya diberikan syafaat. Tidak bisa seperti itu. Ada syarat dan ada ketentuannya. Syarat dan ketentuan berlaku dalam syafaat ini. Tidak mutlak. Qala fa syafa'atu syafa'atani. Maka syafaat itu ada dua jenis syafaat. Syafa'atun nafaha Allahu jalla wa ala. Syafaat yang dinafikan oleh Allah jalla wa ala. Wa hiya syafa'atu bighairi idznihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang tidak memenuhi syarat pertama. Syarat yang pertama dari syafaat harus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diberikan syafaat tersebut tanpa izinnya, maka ini adalah syafaat yang dinafikan. Dan tidak akan terjadi yang seperti ini. Pada hari kiamat tidak akan terjadi yang seperti ini. Tidak akan bisa ada seorang yang memberikan syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana kita ketahui dalam surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak akan berkata-kata kecuali setelah seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala baru bisa berbicara, ya. Apalagi memberikan syafaat, ya. Harus berizin Allah Subhanahu wa taala. Qala fala yashfa'u ahadun indallahi illa bi'iznihi. Maka tidak akan memberi syafaat seorang pun di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yawm al-qiyamati yakhiru sajidan baina yaday rabbih. Dan makhluk yang paling afdal serta penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila akan memberikan syafaat kepada ahli al-mawqif. Al-mawqif itu tempat berdiri. Yang dimaksud adalah padang mahsyar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat yang dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar kepada ahli al-mawqif. Kepada orang-orang yang berdiri di padang mahsyar yang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu kapan dilakukannya hisab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat, yakhirru sajidan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk bersujud di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Dan kemudian berdoa kepada Allah, memujinya, memujanya. La yazalu wa la yazalu sajidan hatta yuqalu lahu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam terus menerus dalam keadaan bersujud sampai dikatakan kepada beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wa qul tusma. Dan katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Wa syfa' tusyfa'. Dan berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu tadi. Berarti apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Fala yashfa'u illa ba'da al-izni. Maka tidak akan atau apa, maka beliau tidak memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya, ya, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada perkataan al-muallif rahimahullahu taala, wa syafa'atul musbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Itu secara luas, bukan hanya diminta kepada Allah, tapi apa? Memenuhi syarat-syarat syafaat. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada ahli tauhid. Kepada orang yang bertauhid. Dan termasuk dari syarat yang kedua ini, apa yang disebutkan oleh muallif, diminta kepada Allah. Meminta syafaat kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak meminta kepada yang selainnya. Berarti apa? Muwahhid. Orang yang bertauhid. Walaupun kemudian dilihat kepada amalan-amalan lainnya lagi, ya. Yang meminta syafaatnya kepada Allah, betul. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya ikhlas kepada Allah atau tidak, atau kemudian ada yang dipersembahkan kepada yang selain Allah. Baik. Jadi syafaat yang ditetapkanlah syafaat yang memenuhi syarat-syarat syafaat. Qala wa syafi'u mukramun bi syafa'ati. Dan orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan syafaat tadi. Ini al-muallif rahimahullahu taala sedang menjelaskan tentang tujuan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menolong hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mampu tanpa harus ada syafaat. Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang berhak untuk kemudian ditolong tanpa kemudian harus ada syafaat. Maka apa tujuannya syafaat? Apa hikmah dari syafaat? Ya. Di sini dijelaskan. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Dan orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Berarti tujuannya apa? Untuk memuliakan orang yang memberikan syafaat. Untuk memuliakan Nabi, untuk memuliakan malaikat, untuk memuliakan para syuhada, untuk memuliakan orang-orang yang soleh. Dipersilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Nampak keutamaan mereka. Barakallahu fikum, yaitu apa? Nampak bahwasannya mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang ketika itu betul-betul membutuhkan pertolongan, kemudian mereka mencari ke sana kemari, datang kepada para nabi. Kemudian para nabi menolak, tidak bisa memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma. Adapun syafaat yang lain, bisa memberikannya. Kemudian terakhir minta kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikabulkan. Berarti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan daripada nabi-nabi yang lainnya. Dan dikabulkan nabi-nabi yang lainnya ketika memberikan syafaat kepada orang-orang yang wahid, memiliki kelebihan daripada orang-orang yang tidak bisa memberikan syafaat. Mungkin pula orang-orang yang syuhada, di mana tadi kita sebutkan bahwasannya seluruh umat manusia membutuhkan pertolongan pada saat itu. Mereka yang kemudian dengan perantara mereka lah syafaat tadi atau pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala turun. Maka itu berarti apa? Mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersilahkan untuk meminta kepada Allah siapa yang akan ditolong. Ini tujuan syafaat. Yang pertama, tujuan syafaat yang pertama. Itu apa? Memuliakan orang yang memberikan syafaat. Sebagaimana di dunia, apabila kita melihat ada seorang yang apabila menyampaikan kepada penguasa kemudian dituruti permintaannya, berarti apa? Berarti kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang dihormati oleh penguasa, memiliki kedudukan di sisi penguasa. Maka inilah apa ini? Tuju apa diinginkan dengan syafaat. Qala wal mashfu'u lahu huwa man radiya Allahu qawlahu wa 'amalahu ba'da al-izni. Adapun orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi perkataannya dan perbuatannya. Ini syarat yang kedua tadi. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da al-izni, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menyampaikan tentang syarat syafaat, yaitu apa? Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diberikan syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Maka siapakah yang akan dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwasanya termasuk syarat syafaat adalah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dikatakan siapakah? Artinya tidak ada. Bukan kemudian pertanyaan siapa yang akan bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Siapa di sini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala baru bisa memberikan syafaat. Dan di sana ada ayat yang kemudian mengumpulkan dua syarat syafaat langsung dalam satu ayat, yaitu surat An-Najm ayat ke 20-an. Allah alam 20 berapa? Ayat ke 20-an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis sama la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit tidak akan bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin. Tidak akan bermanfaat kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Disebutkan tentang izin dan disebutkan tentang ridho kepada orang yang diberikan syafaat. Ini tergabung dalam satu ayat langsung, yaitu surat dalam surat An-Najm, ayat dalam surat An-Najm. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan wasyafa'atul musbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Ya, ini jenis yang kedua. Karena tadi pada syarah yang sebelumnya beliau menyebutkan syafaat ada dua. Syafa'atun nafaha Allah, syafa'at yang dinasihkan oleh Allah, wa syafa'atul musbatah, dan syafa'at yang kemudian ditetapkan. Hiya allati takunu li ahli tauhid, yaitu syafa'at yang kemudian diberikan kepada orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun, maka orang musyrik tidaklah bermanfaat baginya syafa'at. Walladhi yuqaddamul qarabin lil qubur wan nuzur lil qubur, hadza musyriku la tanfa'uhu syafa'ah, maka orang yang kemudian mempersembahkan hewan-hewan kurban kepada kubur, menyembelih kepada orang-orang yang di kubur, orang-orang penghuni kubur, dan bernazar kepada para penghuni kubur, hadza musyrikun, inilah musyrik, la tanfa'uhu asy-syafa'ah, tidak bermanfaat baginya syafaat. Ya, maka apa? Mengenai syarat yang kedua ini apa? Atau kemudian mengenai syafaat jenis kedua, syafaat yang ditetapkan itu syafaat bagi ahli tauhid. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, pernah Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yawmal qiyamah." Wa ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia kemudian mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad ra'aitu an la yas'alani ahadun an hadzal hadis ahadun illa atau ahadun awwalu minka." Aku telah menyangka bahwasanya tidak akan ada yang bertanya tentang perkara ini seorang pun sebelum engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat betapa bersemangatnya engkau terhadap hadis. Melihat semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mengumpulkan hadis, beliau dari awal sudah tahu kalau tentang perkara syafaat, siapa yang akan mendapatkan syafaat, ini pasti Abu Hurairah yang akan bertanya. Terutama Abu Hurairah, wujudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi. Orang yang beruntung, paling berbahagia mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya. Berarti apa? Mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Berarti apa? Kalau dengan jujur, betul-betul melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Mengetahui maknanya. Karena mengucapkannya tidak terpaksa dan kemudian memang, yaitu apa? Mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut. Bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ya. Ada pun yang mengucapkannya karena riya, saya seperti orang munafik. Mengucapkan la ilaha illallah karena bukan karena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingin riya kepada kaum mukminin untuk dianggap sebagai bagian dari kaum mukminin, maka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syafaat akan didapatkan oleh orang yang bertauhid. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, wa khulasatul qaul, dan kesimpulannya, anna syafa'at al-manfiyata hiya allati tutlabu bighairi idnillah aw tutlabu lil musyrikin. Bahwasanya syafa'at yang dinafikan, tidak diakui dalam syariat, adalah syafa'at yang diminta tanpa izin dari Allah. Ya, meminta syafaat tapi belum diizinkan, ini dinafikan, tidak ada syafaat yang seperti ini, tidak memenuhi syarat yang pertama. Autu lagu li musyrikin, atau diminta kepada orang musyrik, tidak memenuhi syarat yang kedua. itu haruslah syafaat diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syafa'atul musbatah, dan syafaat yang ditetapkan ialah tidak kunu ba'da idznillah, yaitu syafaat yang terjadi setelah izin dari Allah wali ahli tauhid, dan kemudian diberikan kepada orang yang bertauhid, ya, memenuhi syarat yang pertama, memenuhi syarat yang kedua juga. Barakallahu fiikum, insyaallah kita akan atau kita cukupkan sampai di sini, dan akan kita lanjutkan pembahasan ini mengenai kaidah yang ketiga, ya, insyaallah pada kesempatan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.